salaku hingga wajahmu tak riang. Oh seperti dahulu, oh seperti dahulu. Mungkin karena kau tak dapat mencium bibirku yang merah ini. Sabarlah hai sayangku. Janganlah engkau, oh salah sangka, karena soal cium bibirku. Janganlah engkau, oh salah sangka, karena soal cium bibirku. Ciumlah pipiku, tapi jangan engkau cium bibir yang merah ini. Sabarlah sayangku. Pipiku, tapi jangan engkau cium bibir yang merah ini. Sabarlah hai sayangku. Jikalau nanti jadi istrimu boleh, akan ku berikan oh apa yang terpintar.